Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari syarah al-aqidah al-wasithiyah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu meyakini adanya karamat al-awliya, yaitu karamatnya para wali. Ya. Dan pembahasan ini dibahas dalam buku-buku akidah, terutama dalam rangka membantah kaum Mu'tazilah, orang Mu'tazilah, yang mereka terpengaruh dengan orang-orang filsafat, yang dimana dengan logika mereka, mereka menolak adanya karomah para wali. Ya. Demikian juga mereka menolak adanya sihir. Ya. Karena kata mereka, yang bisa melakukan kejadian luar biasa, khariqul adah, hanyalah para nabi. Sebagai bukti bahwasannya itu adalah nabi, ya. Seandainya, kata mereka, kita mengakui adanya khawarikul adah, yaitu karamatul awliya, adanya karamat para wali, atau adanya sihir yang dilakukan oleh para penyihir, kalau itu benar-benar kita mengakui secara nyata, maka akan terjadi kerancuan. Ya. Kerancuan mana yang nabi, mana yang bukan. Sehingga dengan logika ini, mereka menolak adanya karamah para wali. Dari situ, para ulama membahas masalah karamah para wali dalam buku-buku akidah mereka. Banyak contohnya seperti Al-Lalika'i, ya, dalam usul syarah usul i'tiqad. Demikian juga di antaranya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam banyak bukunya, ya, sampai Ibn Taimiyah menulis buku khusus tentang Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan, ya, beda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Demikian dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Ibn Taimiyah membuat pembahasan khusus tentang karamah para wali. Kita bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dia berkata, "Wa min usuli ahli sunnah, di antara pokok-pokok akidah ahli sunnah, at-tasdiq bi karamatil awliya, itu membenarkan adanya karamah-karamah para wali. Wa ma yujri lahu ala aydihim min khawarikil adat fi anwa'il ulum wal mukashafat wa anwa'il qudrati wat ta'thirat." Kita mengimani apa yang Allah jalankan melalui tangan-tangan para wali berupa kejadian-kejadian luar biasa dalam berbagai macam ilmu, kemudian al-kashf mukashafat, yaitu dibukanya tabir, kemudian wa'nu'il qudrah, berbagai macam kemampuan, dan ta'thirat, yaitu kemampuan untuk beri pengaruh. Ya. Kal ma'thur an salifi al-umam fi suratil kahfi. Sebagaimana yang di riwayatkan dari umat terdahulu dalam surat Al-Kahf wa ghairiha, ya, maksudnya tentang Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun, itu diantara bentuk karomat wali, ya. Wa an sadri hadhil umma min as-sahaba wa tabi'in. Demikian juga yang diriwayatkan dari permulaan umat ini, yaitu para sahabat dan juga para tabi'in, ya, wasa'iri kurunil ummah. Demikian juga diriwayatkan bagaimana para wali memiliki karamat-karamat dalam segala kurun umat Islam. Wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah. Dan hal ini, karamat, akan terus ada, ya, sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Inilah poin yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala, mengandung beberapa poin yang penting, insyaallah akan kita jelaskan setelah ini. Baik. Kita akan bahas namanya karamatul awliya. Kalau bahasa kita namanya karamah-karamah para wali, ya. Karamah para wali, ya. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, kita ingin jelaskan apa itu dimaksud karamat. Karamat adalah bentuk pemuliaan Allah kepada hamba-hambanya, ya. Allah memuliakan hamba-hambanya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, Allah tidak akan muliakan. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Ya. Jika Allah memuliakan hambanya, maksudnya Allah berikan kejadian-kejadian luar biasa kepada wali-walinya dalam rangka untuk memuliakan mereka. Ini istilah ya, karamat al-awliya. Tentu istilah ini tidak ada dalam syariat, cuma disebutkan oleh para ulama dengan istilah tersebut. Adapun wali, ya, al-wali diambil dari secara bahasa, ya. Diambil dari al-walayah, ya. Al-walayah. Al-walayah yang artinya al-mahabbah wan-nusrah. Itu cinta dan pertolongan. Dan pertolongan. Al-walayah dengan fathah. Kalau dengan kasrah al-wilayah maksudnya kekuasaan al-wilayah, ya. Al-walayah maksudnya al-mahabbah wan-nusrah. Adapun jadi al-wali, ya. Kalau begitu al-wali sama dengan yang mencintai atau penolong. Inna waliyallah, sungguhnya penolongku adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-wali artinya penolong atau yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau waliullah maksudnya adalah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah maksudnya adalah al-mu'min al-taqi, al-wali sama dengan al-mu'min al-taqi. Ya, al-mu'min al-taqi yaitu orang beriman dan bertakwa, yang beriman dan bertakwa. Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatina fil akhirah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka tentang akhirat mereka, walahum yahzanun, mereka tidak bersedih atas apa yang mereka tinggalkan, ya, karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan sifat mereka alladzina amanu, yang beriman, wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kemudian juga dikuatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi dalam Sahih Bukhari. Yang dikenal dengan hadisul wali, dikenal dengan hadisu al wali, ya. Ya. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ya, kata Allah, barang siapa yang mengganggu waliku maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya, yaitu jangan ganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan tentang bagaimana cara menjadi wali, ya. Yaitu dengan melakukan perkara-perkara yang wajib, ya. Kemudian perkara-perkara yang sunnah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha. Nantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya, hatta uhibbahu. Dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada aku sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yusma'u bihi, aku menjadi pendengarannya, dia mendengar dengannya. wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, wa jadahu allati yabtishu biha, aku jadi tangan yang dia mukul dengannya, wa rijlu allati yamshi 'alaiha, aku menjadi kakinya yang berjalan dengannya, ya. Dalam sebagian riwayat wa qalbahu alladhi yaqilu bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi hatinya, jadi kalbunya yang dia berpikir dengan kalbunya tersebut, dan aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisannya tersebut. Artinya, maksudnya kata para ulama, yaitu Allah memberi taufik kepadanya, yaitu Allah senantiasa membimbingnya, sehingga dijaga pendengaran, penglihatan, langkah kaki, lisan, dan pikiran. Allah jaga dia karena dia senantiasa berpegang diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cocok dengan tafsir wali menurut firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa. Jadi inilah wali. Dari sini kita tahu bahwasanya derajat wali bertingkat-tingkat, ya. Derajat wali bertingkat-tingkat. Semakin bertakwa, semakin tinggi kewaliannya. Oleh karenanya, dari sini kita tahu kalau ada wali ternyata tidak seperti ini, bukan wali seperti wali ternyata bermaksiat, wali ternyata malah enggak sholat, wali ya macam-macam lah, telanjang misalnya, ya ini enggak benar, wali gila, wali majdzub, ini enggak benar, itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada bentuk seperti perendahan terhadap syariat. Bagaimana wali yang dicintai oleh Allah kok gila? Ya, kok gila? Ini kan dicintai Allah kok gila, ya. Apakah Allah menghinakan Allah yang hamba yang Allah cintai seperti itu? Dan apakah ada contoh dari zaman para sahabat yang mereka super wali kemudian gila dan sinting, ya? Nah, tentu tidak ada, ya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang menjaga pembicaraan mereka, yang menjaga sikap mereka, bukan seperti orang-orang yang gila sekarang dianggap sebagai wali. Baik. Ini definisi wali. Adapun karamah, ya. Karamah maksudnya pemuliaan. Pemuliaan Allah kepada walinya. Maksudnya yaitu berupa khawariqul adah. Khawariq yaitu merobek, al-adah maksudnya adalah kebiasaan. Kalau bahasa kita merobek kebiasaan, maksudnya sama dengan kejadian luar biasa. Kejadian di luar kebiasaan, yaitu luar biasa, kejadian-kejadian luar biasa. Itu namanya khawariqul adah. Khawariqul adah, ya. Ini karamatul awliya. Baik. Masalah khawariqul adah, masalah kejadian luar biasa, ada tiga model. Ada tiga model kemungkinan kejadian luar biasa, ya. Khawariqul adah. Kejadian luar biasa. Ada tiga model, ya. Yang pertama disebut dengan al-ayat. Al-ayat atau orang bilang al-mu'jizat. Dari para nabi. Kemudian yang kedua adalah karomat al-awliya yang sedang kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah al-ahwal asyaitoniyah. Yaitu perbuatan-buatan atau khawarik syaitoniyah atau al-khawarik asyaitoniyah. Yaitu kesaktian-kesaktian tapi dari setan. Ya. Baik. Inilah tiga hal tiga hal ya. Ini karamah para wali. Ini mukjizat para nabi. Mukjizat para nabi. Taib, kita akan membahas perbedaan antara al-mu'jizat dengan karamatul awliya, kemudian kita bedakan lagi dengan al-ahwal asyaitaniyah ya. Adapun perbedaan utama mu'jizat ya. Mu'jizat ciri-cirinya dia adalah khawariq al-adah ya. Dia sama kejadian luar biasa, adat. Tapi jadi pertanyaan, adat ini adat apa di sini? Ya. Luar biasa, kebiasaan siapa? Adat atau kebiasaan siapa? Jawabannya ini adalah as-saqalain. As-saqalan atau saqalain, itu jin dan manusia. Jin dan manusia sepanjang masa. Jin dan manusia sepanjang masa. Jadi namanya mukjizat para nabi itu adalah mukjizat yang tidak mungkin dilakukan oleh jin dan manusia sepanjang masa. Tidak mungkin orang melakukannya mukjizat ya, karena dia luar biasa, tidak sama dengan karamatul aulia yang mungkin orang lain bisa melakukan. Contoh misalnya contoh contoh misalnya apa? Insyikokul komar, terbelahnya bulan. Terus lalu nyambung lagi. Lalu sambung lagi. Iqtarabati sa'atu wa insyaqqal komar, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mukjizat ayat ya. Ayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti Al-Qur'an. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka kami turunkan kepada mereka Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Sampai sekarang tidak ada yang bisa datangkan seperti Al-Quran. Ya. Yang dia bukan syair, tidak sesuai dengan, bukan sesuai dengan tata cara syair, dan dia bukan nathar, bukan juga, bukan seperti narasi, bukan. Ya. Dia bukan narasi, dia bukan syair. Ini suatu model baru, yang luar biasa, yang balaghahnya sangat tinggi, yang tidak mampu orang-orang Arab yang pakar bahasa bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Dan mukjizatnya banyak, bahkan Suyuti kalau tidak salah nyebutin sekitar puluhan sisi mukjizat Al-Quran dari sisi Al-Quran itu sendiri ya, banyak sekali. Dan ini tidak makanya Allah Subhanahu Wa Taala menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada Al-Quran, datangkanlah surat sepertinya, seperti Al-Quran. Datangkan, panggil semua pembantu-bantu kalian untuk bisa membuat seperti Al-Quran. Kemudian juga Allah mengatakan, qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Quran la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan jin ya berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Jin dan manusia tidak bakalan mampu. Apakah jin manusia bisa membelah bulan? Sambung lagi enggak bisa. Membelahnya enggak bisa, gimana lagi nyambungnya? Membelahnya enggak bisa, apalagi nyambungnya. Apakah jin dan bisa bersatu padu membuat seperti Al-Quran? Enggak bisa. Contoh lagi seperti mengeluarkan onta yang bunting ya, dari batu. Coba ini mukjizat Nabi Saleh. Siapa yang bisa bikin? Mau satu jin, satu dunia kumpul, tukang sihir kumpul, enggak bisa bikin. Onta dalam batu, keluar tiba-tiba sudah bunting, buntingnya sudah 10 bulan. Ntar lagi melahirkan. Ini dari mana suaminya? Kemudian lahir di mana? Kemudian kok tiba-tiba bunting? Kok keluar dari batu? Kalau keluar dari air mungkin ya, mungkin ada onta kabur masuk air keluar. Atau keluar dari hutan, ini keluar dari batu yang bukan merupakan sumber kehidupan, tapi bisa keluar onta yang sangat menakjubkan. Ini contoh adalah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh jin dan manusia seluruh sampai kapanpun tidak mungkin bisa. Contoh lagi misalnya tongkat, tongkat kayu bisa berubah jadi ular hidup ya, yang bergerak, yang besar. Nggak ada yang bisa bikin, nggak ada. Yang ada halusinasi, tukang sihir bisa bikin. Makanya kenapa para penyihir Fir'aun langsung masuk Islam, karena mereka melihat ini Musa bukan bukan buat sihir, padahal sihir mereka hebat. Allah mensifati sihir mereka dengan mengatakan saharu a'yunan nas, mereka telah mensihir seluruh penduduk kota Mesir, semuanya yang dia tersihir, bahkan Musa pun tersihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrim anha tas'a, dikhayalkan kepada Musa seakan-akan itu ular beneran bergerak, padahal tidak, padahal hanya halusinasi. Kata Allah wastarhabuhum, mereka bikin orang ketakutan. Waja'u bisihrin azim, mereka datang dengan membawa sihir yang hebat. Tapi begitu Musa bikin tongkatnya benar-benar jadi ular, oh ini bukan sihir. Tidak tahu penyihir kecuali penyihir. Gampang. Jadi mereka tahu ini bukan ilmu sihir. Mereka bertahun-tahun, puluhan tahun jadi ahli sihir, mereka tahu ini bukan sihir. Sehingga mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Di antara mukjizat contohnya, enggak usah jauh-jauh, mukjizatnya Nabi Yusuf. Ya, kita bilang tampannya oke lah, enggak ada yang menyamai, enggak ada yang menyamai tampannya Nabi Yusuf ya. Tapi ini mungkin bukan mukjizat ya. Tapi yang menakjubkan, menafsirkan mimpi tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Di Nabi Yusuf alaihissalam ketika diutus di zaman yang orang lagi bangga-banggaan bisa menakwilkan mimpi, bangga-banggaan, ya. Sampai akhirnya raja mimpi dengan suatu mimpi yang tidak bisa ditakwil oleh semua orang. Ya. Ini arsabu abqaratin simanin yaquluhunna sabuan ijaf, aku melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus dan seterusnya. Yusuf ternyata bisa mimpi dan ini tepat, kalau nafsir mimpi tidak pernah salah. Kenapa? Karena Allah yang ajarkan. Ya. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, kata Allah kami ajarkan dia kepada cara menafsirkan mimpi. Di antara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini mukjizat Nabi Isa. Ya. Nabi Isa menghidupkan yang mati. Kemudian juga menyembuhkan orang buta dengan sentuh. Dengan sentuhan. Ini contoh maksud saya, ini adalah tanda-tanda mukjizat ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa waqad utiya min al-ayati ma 'ala mithlihi aman al-bashar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang nabi pun kecuali telah diberikan dari ayat-ayat yaitu tanda-tanda kebenarannya yang kalau orang lihat bisa membuat orang beriman. Sudah cukup bisa buat orang beriman. Tidak perlu lebih daripada itu. Sudah cukup bisa buat orang beriman. Cuma orang ada yang mau beriman, ada yang tidak. Makanya Allah mengatakan awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka orang Quraisy? Kami telah turunkan mukjizat yaitu ayat berupa Al-Qur'an yang dibaca kepada mereka. Sudah cukup. Mereka tidak mau beriman, mereka minta ya Muhammad kalau kamu beriman jatuhkan langit, kalau enggak kau bikin kota Mekah jadi subur, banyak kebun, ada sungai-sungai mengalir di sampingnya, ada ya, mereka bikin ide-ide, kalau kamu beriman kita punya permintaan. Ya, kata Nabi subhana rabbi hal kuntu illa basyar rasulah. Bagaimana? Saya hanya seorang manusia ya dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang maksud saya bahwasanya ketika kita bicara tentang mukjizat, dia khawairul adah, adat ini maksudnya adat apa? Di luar kebiasaan seluruh manusia dan jin sepanjang masa. Sampai Ibnu Taimiyah menyebut dalam kitabnya Nubuat, bahkan misalnya memperbanyak makanan. Berbanyak makanan juga itu tidak ada yang bisa bikin. Kalau makanan pindah dari sana ke sini, jin bisa terbang ke sana, bawa makanan musim dingin pindah ke musim panas, bisa dia tinggal terbang ke sana, dia bawa terbang ke sini, jin ifrit bisa ngangkat singgasana Ratu Balqis mendatangkan ke Sulaiman alaihissalam sebelum dia berdiri, bisa. Tapi kalau makanan sedikit jadi banyak, ini enggak bisa. Jin enggak bisa, manusia enggak bisa. Ini diantara mukjizat para nabi. Baik. Apa bedanya ayat dengan mukjizat? Sebenarnya mukjizat itu diambil dari kata a'jaza yu'jizu, yaitu membuat yang lain tidak mampu melakukan, ya. Yang buat lain tidak mampu melakukan. A'jaza yu'jizu. Itu melakukan suatu perbuatan yang orang lain tidak bisa melakukannya. Makanya i'jaz atau mu'jizat. Ini mu'jizat, ya. Mu'jizat. Baik. Ini menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kita jelaskan dulu, nanti baru kita jelaskan bagaimana pendapat tentang Asy'ariyah dan Mu'tazilah setelah ini insyaAllah ta'ala. Adapun karamatul awliya, dia juga khawarikul adah. Perhatikan. Khawarikul adah. Ini kebiasaan, kejadian luar biasa, ya, luar biasa. Tapi biasanya ini apa? Adatnya adat siapa, ya? Kebiasaan siapa, ya? Bukan seluruh manusia dan jin, tetapi adat dan kebiasaan orang-orang pada umumnya di zaman itu. Intinya tingkatannya lebih rendah daripada mukjizat. Intinya tingkatannya lebih rendah dari mukjizat. Ya. Mungkin di zaman itu aneh, tapi zaman kemudian mungkin enggak aneh, ya. Mungkin zaman dulu ada suara tiba-tiba muncul, orang aneh. Tapi zaman sekarang orang telepon bisa suara muncul di sana. Artinya dia tidak setinggi mukjizat, ya. Adapun al-ahwal asyaitaniyah, maka dia sama, dia juga khawarikul adah, ya, kejadian luar biasa, namun dengan bantuan syaitan, dengan bantuan syaitan. Inilah tiga khawarikul adah, mukjizat Nabi, karamat para wali, dan kesaktian dari syaitan-syaitan. Taib. Adapun al-mu'jizat, ya, al-mu'jizat, bisa berkaitan dengan, ini bagiannya, bisa berkaitan dengan kemaslahatan untuk pembenaran sang Nabi, ya, seperti Al-Quran. Kalau kalian ragu tentang Muhammad, datangkan Al-Quran semisal yang diturunkan kepada Muhammad. Ini contohnya tantangan, namanya mukjizat, ditantang. Ya, ini berarti mukjizat Allah berikan berkaitan dengan kemaslahatan pembenaran kepada Nabi. Tasdiqun Nabi. Allah turunkan mukjizat agar kalian tahu bahwasanya Muhammad adalah seorang Nabi. Ya, seperti insyiqaqul qamar, rembulan terbelah. Ya, ini buktikan bahwasanya dia seorang Nabi. Ya, tadi diantaranya tadi Al-Quran. Ada juga mukjizat muncul karena kemaslahatan syariat, seperti Rasulullah SAW mukjizatnya naik ke Sidratul Muntaha, kemudian mendengar sholat lima waktu karena ada maslahat syariat, pensyariatan sholat lima waktu. Dan sering pula mukjizat berkaitan dengan kemaslahatan orang lain, kemaslahatan banyak orang, seperti Nabi SAW, orang-orang tidak bisa wudu, Rasulullah SAW keluar air dari tangannya. Ya, bayangkan tangan bisa keluar air sehingga orang berwudu. Kemudian makanan yang dikumpulkan tiba-tiba jadi tidak habis-habis, ya. Ini contoh mukjizat berkaitan dengan kemaslahatan orang lain. Contoh Ali bin Abi Thalib ketika matanya sakit, berjalan sambil dituntun, matanya penuh dengan artinya tidak bisa melihat, maka fabasaqa Rasulullah SAW meludahi matanya, kemudian apa kata perawi? Fabari'a ka'allam yakun bihi waj'un. Maka dia pun tiba-tiba sembuh seakan-akan tidak ada pernah sakit sebelumnya, itu sembuh tanpa ada tanda-tanda merah. Kalau mungkin sembuh ada apa namanya tahapan-tahapan dari merah kemudian mulai berendah. Ketika Nabi meludah kepada Ali bin Abi Thalib, matanya langsung sembuh tanpa ada tanda merah sama sekali. Tanpa ada tanda merah sama sekali. Sehingga Ali bin Abi Thalib sembuh tanpa ada bekas sakit sama sekali, ya. Itu tadi berarti mukjizat itu ada beberapa kemaslahatan. Baik. Dari sini kita ingin membedakan antara mukjizat dengan karamatul awliya, ya. Apa bedanya antara mukjizat dan karamatul awliya? Yang pertama sudah kita jelaskan perbedaannya adalah kalau mukjizat tingkatannya tinggi, dia berkaitan dengan kejadian luar biasa yang tidak mampu dilakukan oleh jin dan manusia sepanjang masa. Adapun karamatul awliya, dia kejadian luar biasa tapi pada umumnya cuma di zaman itu saja, ya, berkaitan dengan orang di zaman, dan kedudukannya lebih rendah daripada mukjizat. Kemudian yang kedua, mukjizat, ya, mukjizat terkadang ada tantangan untuk orang bisa melakukannya, seperti Al-Quran ditantang, siapa yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Adapun karamat aulia tidak ada tantangan. Tapi saya akan bikin tabel, ya, tapi tunggu dulu, ya, kita lanjutkan dulu, ya, sebelum kita bikin tabel. Karamatul aulia, Ibn Taimiyah dalam dalam Aqidah Wasithiyah mengatakan, yaitu fi anwa'il ulum wal mukasyafat wa anwa'il qudrah wa ta'thirat. Dia mengatakan bahwasanya karamat aulia ada beberapa model, model-model karamah. Dan karamah di antaranya adalah al-mukasyafat, ya. Al-mukasyafat. Yaitu dibuka tabir. Kemudian di antaranya tadi dia mengatakan anwa'ut ta'thirat, yaitu at-ta'thir, memberi pengaruh. Kemudian di antaranya tambahan sebagian ulama adalah al-istighna an hajatin nas, yaitu cukup tidak atau tidak perlu dengan kebutuhan manusia pada umumnya. Al-mukasyafat contohnya seperti apa? Seperti kisah Umar. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia mengirim pasukan dengan perjalanan jarak sebulan perjalanan, ketika tiba-tiba pasukan sedang berperang dan mereka dalam kondisi gawat. Umar diperlihatkan oleh Allah, Umar sedang berkhutbah, tiba-tiba diperlihatkan oleh Allah visual mereka sedang berperang. Maka Umar kasih masukan, Umar berkata, "Yasariyatu al-jabala, yasariyatu al-jabala." Kata Umar, wahai Sariyah, Sariyah adalah pemimpin mereka, pergilah engkau ke arah gunung, pergilah kau ke arah gunung, karena Umar lihat peperangan bahaya, Umar harus mengatur mereka, tapi Umar dari jauh. Maka Umar berkata, ya Sariyatul Jabal, wahai Sariyah, bawa anak buahmu menuju ke gunung. Umar dibuka, jadi Umar bisa memandang, ya, apa yang sangat jauh. Zaman dulu tanpa ada teknologi, Umar bisa melihat. Dan Umar bisa ngomong, suaranya sampai ke sana. Suaranya sampai ke sana. Mereka yang di sana juga dibuka, bisa mendengar suara Umar. Ya. Umar bisa melihat mereka, dan mereka bisa mendengar suara Umar. Akhirnya mereka mengikuti arahan Umar, dan akhirnya mereka menang. Kisah Umar terdiri dari, ya Sariyatu al-Jabal. Umar berkata, ya Sariyatu al-Jabal. Wahai Sariyah, pergilah ke Jabal. Ini contoh disebut al-mukasyafat. Ya. Ya. Atau mungkin seperti disebutkan, apa namanya, dibukakan pintu-pintu ilmu, ya, pintu-pintu ilmu luar biasa, ya. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan, contoh diantaranya, sampai sebagian ulama mengatakan diantaranya yang dibuka muka syafaat, contohnya Ibn Taimiyah sendiri. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini saya mencintai Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, saya tidak berlebihan kepada beliau, tapi beliau memang menakjubkan, ya. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala meninggal dalam waktu usia masih muda, tapi meninggalkan buku yang begitu banyak yang luar biasa, ya, yang menunjukkan ketinggian ilmu beliau dalam masalah apapun, dalam masalah fikih, dalam masalah akhlak, dalam masalah akidah, ada. Sehingga sekarang kalau kita lihat bagaimana dibuatlah risalah-risalah tesis dan risalah disertasi berkaitan Ibn Taimiyah rahimahullah, dari sisi ini, dari sisi ini, dari sini. Saya dulu waktu nulis tesis tentang Ibn Taimiyah, artinya mempelajari buku Ibn Taimiyah, kemudian saya rangkum dalam sebuah buku yang sekarang sudah dicetak alhamdulillah, itu kalau tidak salah saya waktu itu risalah ke 180 sekian. Jadi sudah ada 180 orang sebelum saya yang pelajari Ibn Taimiyah dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini, itu sudah berapa tahun yang lalu. Masih ada terus orang selalu membuka ilmu Ibn Taimiyah tentang ininya, tentang anunya, sampai, dan itu tidak terjadi pada ulama yang lain. Kalau kita belajar, kita membuka tentang judul-judul tesis dan disertasi berkaitan dengan seorang alim tertentu, tidak akan kita dapatkan seperti judul tesis dan disertasi berkaitan dengan Ibn Taimiyah. Karena bisa dibahas dari banyak hal. Sehingga sebagian ulama dia mengatakan bahwasanya itu al-mukasyafat, ilmu yang Allah bukakan kepada Ibn Taimiyah rahimahullah dalam waktu yang singkat dia punya ilmu yang sangat luar biasa ya. Enggak jauh-jauh lihat muridnya si Ibnu Qayyim, begitu hebatnya Ibnu Qayyim baru muridnya Ibnu Taimiyah. Makanya Ibnu Hajar mengatakan rahimahullah, kalau Ibnu Taimiyah tidak punya kebaikan kecuali Ibnu Qayyim sudah cukup la kafa. Ya, dia mengatakan ketenaran Ibnu Taimiyah lebih tenar daripada daripada matahari atau apa. Tapi dia mengatakan seandainya Ibnu Taimiyah tidak punya kebaikan kecuali muridnya Ibnu Qayyim, maka sudah cukup rahimahullahu taala. Ini contoh bahwasanya ada orang dengan ketakwaannya Allah bukakan ilmu yang luar biasa ya. Makanya Ibnu Taimiyah kalau dia sudah tidak paham suatu dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai Allah bukakan ilmu bagi dia. Ini contoh, contoh itu adalah karamah. Contoh bicara masalah ta'fir, karamah tentang ta'fir. Ta'fir mungkin kita bisa bagi dua. Ta'fir apa namanya? Syar'i, pengaruh pengaruh berkaitan syariat. Atau pengaruh berkaitan dengan alam, kauni. Pengaruh contoh berkaitan dengan syariat, sebenarnya mencontohkan seperti Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, sampai Ibnul Jauzi beliau disebut, dia disebutkan kalau tidak salah 100.000 orang dapat hidayah lewat dia. Ini kita bicara zaman dulu ya. Yang tidak ada, mungkin sekarang mungkin ada orang yang hebat dengan apa namanya teknologi dan yang lainnya dengan medsos, tapi kita bicara Ibnul Jauzi yang zaman dahulu ya, teknologi tidak ada tapi 100.000 orang dapat hidayah gara-gara dia. Terus dia mengatakan lagi 20.000 orang masuk Islam lewat dia. Bayangkan 20.000 orang bukan jumlah sedikit zaman dulu ya. 20.000 orang masuk Islam gara-gara Ibnul Jauzi. Ini contoh dia punya pengaruh dalam dalam syariat ya. Dan banyak ulama begitu punya tulisan tadi luar biasa punya pengaruh dalam syariat. Kalau menyerangkan dengan luar biasa bisa dipahami ya dan lain-lainnya. Itu di antara karomah ya. Kemudian contoh karomah berkaitan dengan alam. Contohnya seperti apa? Seperti Abu Muslim Al-Khawlani, dia pernah ditangkap kemudian dimasukkan di api dan dia tidak terbakar. Dia tidak terbakar. Dia tidak terbakar dan Allah yang berkehendak dia tidak terbakar. Contohnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika ada seorang kalau tidak salah Persia ingin lihat bagaimana hebatnya Khalid. Khalid kemudian minum racun. Akhirnya orang itu masuk Islam kalau tidak salah ya. Minum racun dan dia tidak mati. Mungkin ketika itu Allah kasih ilham, dia minum racun yang sangat mematikan dan dia tidak mati. Karomah. Contoh lagi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berperang, peperangan akhirnya tidak bisa lewat karena harus lewat danau atau lautan, maka dia berdoa kepada Allah, akhirnya lautan tersebut bisa menjadi keras, beku, kemudian bisa dilewati oleh kuda-kuda mereka. Ini contoh ya, berkaitan dengan alam ya. Adapun menjadi tidak cukup, tidak perlu dengan kebutuhan manusia. Oh, contoh seperti Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. Ya, 309 tahun ini kita perlu makan, perlu ini, perlu energi. Tapi Allah mencukupkan mereka tidak perlu makanan sehingga mereka bisa tidur 309 tahun. Itu di antara karomah para para wali. Taib. Ini contoh mudah-mudahan karomah para wali dan ini kita yakini. Kemudian al-ahwal asyaitaniyah. Adapun kejadian luar biasa namun dengan bantuan syaitan tentunya biasanya dari orang-orang fasik dalam rangka kemudian melakukan kemaksiatan, kemudian pelakunya orang fasik bukan wali ya. Muncul pada orang fasik. Pelaku maksiat. Ya mungkin dia tidak sholat, tidak anu ya. Syaitan yang bantu dia. Syaitan bantu dia sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ini sering kejadian, seseorang terlihat dalam dua tempat. Seorang terlihat dalam dua. Dan itu pernah dialami oleh Ibnu Taimiyah. Ada orang datang kepada Ibnu Taimiyah, "Ibnu Taimiyah, kami melihat engkau di sana." Kata Ibnu Taimiyah, "Dzaka syaitan yatamatsalu bi." Itu syaitan niru-niru aku. Sampai Ibnu Taimiyah menyebutkan ada orang beristighosah dengan dia masih hidup. Dia tidak dengar sama sekali, tapi datang Ibnu Taimiyah nolong dia. Itu jin agar orang terjerumus dalam kesyirikan. Beristighosah kepada Ibnu Taimiyah, datang Ibnu Taimiyah membantu dia. Ternyata jin Ibnu Taimiyah tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Dan itu bukan karoma, itu adalah syaitan yang ingin menjerumuskan manusia. Contoh, jadi banyak hal syaitan membantu penyihir misalnya bisa ini, bisa anu, bisa ini ya. Syaitan punya kemampuan. Makanya Al-Laits berkata, jika kau melihat ada orang berjalan di atas air ya, maka jangan dulu sampai kau timbang apakah dia berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Imam Syafi'i berkata, qassara Al-Laits, masih kurang. Bahkan kalau kau lihat dia terbang di udara, maka jangan dulu kau benarkan sampai kau timbang amalannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau dilihat orang melakukan keajaiban, belum tentu dia wali. Bisa jadi wali syaitan. Coba cek dulu, bisa jadi wali syaitan. Ya. Tapi ini tolong dihapus. Kita masih bahas tentang perbedaan antara mukjizat, karamat, dan ahwal syaitani. Tapi kita akan bahas tentang perbedaan antara mukjizat, ya, kemudian karamah dan kesaktian syaitan, ya. Taib, yang pertama, ya, kalau mukjizat tentu apa namanya pelakunya, ya, kepada nabi atau rasul. Kali ini kepada wali. Ini kepada penjahat, ya, pada fasik, pelaku maksiat. Baik, kemudian yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya mukjizat terkadang atau dibarengi dengan tantangan. Tahaddi, tantangan dalam bahasa Arab, tahaddi. Ya, tantangan untuk siapa yang bisa mendatangkannya. Adapun karomah tanpa disertai tantangan. Kalau kesaktian kadang-kadang jangan ganggu, ya. Kadang-kadang perkataan jangan ganggu, ya. Takut hilang ilmunya, ya. Seperti pemain sulap, kadang-kadang mereka seperti itu. Jangan ganggu, ya. Taib, di antaranya perbedaan juga mukjizat sebabnya karena kenabian. Karena kenabian. Ya, itu tidak perlu diusahakan. Tidak perlu diusahakan. Ya. Ya. Jadi, maksudnya karunia dari Allah. Adapun karomah, maka sebabnya adalah ketakwaan yang diusahakan. Yang diusahakan. Kalau ini adalah kemaksiatan yang diusahakan. Kalau mukjizat, ada konsekuensi harus membenarkan, harus dibenarkan maksudnya. Kalau tidak dibenarkan, kafir. Jika tidak kafir, ya. Kalau ada yang tidak membenarkan Al-Quran, maka dia kafir. Adapun karomah, tidak ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensi. Ada yang tidak menolak, tidak jadi masalah. Artinya dia, oh, saya tidak percaya, ya, tidak jadi kafir. Dia mungkin salah, tapi tidak jadi kafir, ya. Ya, seperti tidak ada konsekuensi. Ya, apalagi ini. Kemudian perhatikan sini, mukjizat bukanlah suatu yang dipelajari. Sama, ini juga. Karomah tidak bisa dipelajari. Karomah tidak bisa dipelajari. Tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan mau karomah, belajar gini, puasa gini, enggak benar. Sa'ad bin Abi Waqqas bisa melewati laut menjadi seperti tanah tanpa belajar. Khalid bin Walid minum racun, tidak ada ilmu tertentu untuk belajar. Enggak ada. Abul Muslim Khawlani dimasukkan dalam api, tidak terbakar, tidak ada ilmu pelajari. Allah yang kasih seperti itu. Adapun kalau ini dipelajari, bisa dipelajari, ya. Karena ilmu syaitan, ya. Ya, ilmu syaitan. Kemudian di antara perbedaan mukjizat dengan karomah dan kesaktian, bahwasanya mukjizat atas kehendak Allah. Ya. Itu Allah yang kasih, Allah yang kasih. Bukan kehendak sang Nabi. Bukan kehendak sang Nabi. Makanya ketika orang-orang musyrikin minta ke mukjizat yang lain, ya. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhar fatufajjira al-anhar khilalaha tafjira. Aw tusqita as-sama' 'alaina kama za'amta kisafan. Mereka mengatakan, kami tidak beriman kepada engkau wahai Muhammad sampai kau keluarkan Mekah ini menjadi banyak mata air, atau kau punya kebun, kebun ini, kebun ini, kebun anggur, kebun korma yang mengalir di sela-selanya ada sungai-sungai, ya. Atau kau turunkan dari langit, apa namanya, bongkahan langit jatuh kepada kami, ya. Ya. Au yakuna laka baitun min zukhrifin. Atau kau punya rumah yang indah terbuat dari emas dan perak. Au tarqaf fis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Atau kau naik di langit, kami lihat nih Muhammad, dan kami tidak akan beriman sampai kau naik ke langit kemudian kau turun bawa Al-Qur'an. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul subhana rabbi hal kuntu ila basyar rasula. Maha suci Allah, Tuhanku. Saya ini manusia. Artinya kalau Nabi bisa bikin mukjizat sendiri, ya Nabi akan bikin. Tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa. Jadi bukan kehendak Nabi membuat. Nabi berdoa dulu atau Allah kasih mukjizat, bukan semau Nabi mau melakukan mukjizat, tidak, ya. Banyak hal dalam peperangan Nabi tidak bisa bikin mukjizat. Tapi kalau Allah kehendaki, ada mukjizat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan karomah. Karomah ini penting poinnya. Ini penting, akan saya bahas nanti kenapa penting. Ini karomah juga atas kehendak Allah. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan yujrillah, karomah adalah kelebihan yang Allah jalankan, bukan dia jalankan sendiri, Allah yang jalankan kepada para wali tersebut. Bukan kehendak wali. Apakah Khalid bin Walid setiap minum racun akan selamat terus? Nah, ya, kebetulan ketika Allah kasih ilham, kemudian dia minum racun, ternyata mungkin dia berdoa, kemudian terjadi. Ya. Kalau Allah tidak berkenan, enggak bisa. Sa'd bin Abu Waqqas, apakah setiap lewat sungai? Enggak. Tidak ada ilmu dia pelajari, Allah berkehendak, jadi maka jadilah. Ya. Kalau ini atas kehendak sang jagoan, ya. Atas kehendak orangnya, ya. Ya, dengan memerintah syaitan membantunya. Ya. Oleh karenanya, di antara tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, mereka menuduh Syekh bin Wahab menolak karomah. Ini perhatikan sini poin ini. Mereka mengatakan Syekh bin Wahab menolak karomah. Kenapa? Karena Syekh bin Wahab melarang orang-orang untuk minta kepada mayat-mayat. Ngapain minta mayat-mayat? Mereka mengatakan di antara karomah mayat-mayat, wali kalau masih hidup punya karomah, ketika mereka sudah meninggal mereka punya karomah, yaitu bisa mendengar, bisa menyampaikan, bisa membantu, bisa keluar membantu mereka. Ini tidak benar. Ya. Ketika ada Syekh bin Wahab mengatakan tidak boleh, itu syirik, kata mereka, berarti Anda mengingkari karomah. Ya. Padahal yang diingkari oleh Syekh bin Wahab adalah kesyirikan. Karena minta kepada mayat-mayat tidak boleh dalam Islam. Mereka bilang, enggak, mayat ini punya karomah. Mayat ini meskipun sudah mati, tapi dia bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kita bilang, dalilnya mana bisa begini, bisa begitu. Ya. Lagi pula, kenapa saya katakan poinnya, karomah itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sementara kalau mereka bilang mayat punya karomah, seakan-akan kapan seorang datang minta, maka mayatnya mau kasih kapan saja. Berarti atas kehendak sang mayat. Padahal aturannya karomah itu bukan kehendak sang wali. Bukan kehendak sang wali, tapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Allah munculkan. Tiba-tiba Allah munculkan. Ya. Ini diantara poin penting. Nah, karena diantara orang-orang ketika melegalkan kesyirikan, mereka menganggap wali-wali itu punya karomah sehingga boleh diminta tolong. Boleh diminta tolong. Ya, boleh diminta ini, boleh diminta anu. Kenapa? Mereka punya karomah. Mereka selama belum pindah ke alam akhirat, masih di alam barzakh, berarti hukumnya sama dengan hukum alam dunia. Ini ngawur. Ini mereka nyatakan. Wali selama masih dalam alam barzakh, hukumnya seperti alam dunia. Boleh kita datangi, boleh kita ngobrol, boleh kita minta, boleh kita ini. Sama seperti dia masih hidup. Jadi itu kedustaan. Kalau dia masih hidup, kenapa kita sholatkan? Dia bisa sholat sendiri, ngapain kita sholatkan jenazah? Kalau dia masih hidup, kenapa kita disuruh mendoakan? Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam qata amaluh, kalau sudah meninggal seorang anak Adam, terputus amalannya. Kenapa Nabi mendoakan para syuhada? Nabi mengatakan, kutila akhukum Ja'far syahidan istaghfiru lahu. Ja'far bin Abi Thalib meninggal mati syahid, mohonlah ampunan buat dia. Kutila Zaid bil Harithah syahidan, istaghfiru li akhikum. Zaid meninggal mati syahid dalam perang Mu'tah, doakan dia. Sama, kutila Abdullah bin Rawaha syahidan, Abdullah bin Rawaha meninggal mati syahid, istaghfiru li akhikum. Rasulullah SAW, Rasulullah datang ke syuhada Uhud, Rasulullah mendoakan mereka. Ya, kalau mereka masih hidup ya, ngapain kita solatin mereka, ngapain kita? Kemudian kalau mereka masih hidup, enggak boleh dong nikahi jandanya. Masih hidup jandanya. Gimana nikah yang dia masih hidup? Enggak boleh orang masih hidup jandanya dia, istrinya diambil. Kalau dia masih hidup, hartanya enggak boleh diwarisi dong. Beda antara alam barzakh, alam dunia. Ini semua orang sudah paham. Mereka bikin keanehan-keanehan dari karomat-karomat sehingga seakan-akan menyamakan orang hidup disamakan dengan orang sudah mati. Yang gimana? Akhirnya orang terjerumus dalam kesyirikan, minta-minta kepada penghuni kubur dengan alasan itu karomah. Ketika ada ulama ahlu sunnah membantah, kata mereka, Anda mengingkari karomah. Mana karomah, dari mana? Ini syirik. Dinamain karomah. Syirik dinamakan karomah. Waliyadzubillah. Ya. Taib. Kemudian ini, seperti disebut dengan apa? Wali majzub. Ya, wali majzub, wali gila itu tidak pantas menjadi wali. Ya. Dianggap karomah. Sampai kalau kita baca buku Tabaqat Sya'rani, ya, Tabaqat al-Awliya kalau tidak salah judulnya, Tabaqat Sya'rani dua jilid, ya, disebutkan wali fulan karena yakhtubu qaryanan, dia berkhutbah dalam kondisi telanjang. Ini wali khutbah telanjang. Sebutkan lagi, wali fulan tahu-tahu datang ketemu dengan hewan, dia gauli hewannya. Wali apa seperti ini? Disebutkan di antara karomatnya wali fulan radhiyallahu anhu. Dia khutbah telanjang. Gila. Ini wali khutbah telanjang. Di antara karomatnya wali fulan radhiyallahu anhu, bukan lagi rahimahullah, radhiyallahu anhu. Dia ketemu himar, kemudian dia gauli himar tersebut. Dia ngeri. Berjalan setahun apa telanjang bulat. Kemudian di antara karomat wali fulan, dia baca ayat-ayat yang kita tahu bukan Al-Quran. Loh, kok dianggap wali baca ayat bukan Al-Quran? Ya, mungkin dia langsung dari Allah, tidak perlu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh-aneh, ngawur semuanya. Ya. Ngawur. Semuanya ya. Apalagi di sana ada namanya, kita panjang lagi namanya, khutmatul awliya. Ya, kita enggak usah bahas lah. Tapi intinya, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui antara mukjizat, karamah, dan kesaktian. Taib. Apa akidah Asy'ariyah dan Mu'tazilah? Tadi sudah saya singgung di awal ya. Asy'ariyah tidak terlalu parah kesalahannya ya. Yang parah adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka menolak karamah aulia, menolak karamah, kemudian juga menolak kesaktian syaitan. Apa dalilnya? Dalilnya agar tidak rancu dengan mukjizat. Jawabannya tidak ada kerancuan. Emang kalau ada kesaktian wali kemudian kita menganggap dia nabi? Enggak, dia tidak pernah ngaku juga sebagai nabi. Yang kedua, berbeda antara karoma wali dengan mukjizat, tentu jauh berbeda. Apalagi bedakan antara mukjizat dengan kesaktian syaitan. Oh, syaitan, orang baru ngaji pun ngerti ini syaitan, ini enggak mungkin ya itu. Well, lihat bagaimana perbuatan dia, enggak pernah ke masjid, jalan telanjang, gimana mau dikatakan dia wali Allah, mau dibilang karoma. Ya, orang ngerti lah, bisa membedakan orang fasik dengan orang yang benar-benar wali, dari ucapannya, dari pernyataannya, dari penerapan terhadap syariat, ya bisa ketahuan karena wali syaratnya menerapkan syariat. Adapun Asy'ariyah, kesalahan mereka dalam sisi menyatakan tingkatan yang sama antara karomah dan mukjizat. Sama menurut mereka. Yang membedakan hanya mukjizat disertai dengan tantangan, dengan tahaddi. Ini dibantah oleh Ibn Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat bahwasanya yang membedakan antara mukjizat dengan karomah bukan cuma tantangan saja, memang tingkatan keluar biasaannya berbeda. Tingkatan keluar biasaannya berbeda. Tidak sama antara mukjizat dengan karomah. Inilah pokok kesalahan, poin kesalahan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Oleh karenanya, di antara akidah yang diserukan oleh Mu'tazilah ada namanya akidah sorfah. akidah sharfa itu disebut oleh pertama oleh Nazzam, ya, Ibrahim Nazzam, kemudian diikuti orang Mu'tazilah, diikuti oleh sebagian Asy'ariyah. Apa maksudnya akidah sharfa? Akidah sharfa itu maksudnya begini. Jadi sebenarnya mukjizat itu bukan mukjizat, tapi Allah memalingkan kemampuan manusia untuk bisa melakukan seperti itu. Contohnya begini, contohnya Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut mereka bukan mukjizat sebenarnya. Al-Qur'an itu sebenarnya Abu Jahal bisa bikin, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-abu lainnya, orang-orang karena mereka fasih. Tetapi Allah membuat mereka berpaling sehingga mereka tidak bisa bikin. Sehingga dari sini Al-Qur'an bukan mukjizat pada zatnya. Tetapi mukjizatnya dari sisi Allah membuat mereka berpaling tidak bisa bikin seperti mukjizat. Ini asalnya akidahnya Mu'tazilah. Kenapa? Karena Mu'tazilah menganggap Al-Qur'an ini adalah makhluk. Kalau dia makhluk, ya harusnya mereka juga bisa bikin seperti makhluk. Tetapi kenapa mereka enggak bisa bikin? Karena Allah palingkan hati mereka. Mereka tidak bakalan mampu. Bukannya mereka tidak mampu, secara asalnya mampu, tapi Allah palingkan. Apalagi Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an, sebagian Asy'ariyah tidak seluruhnya, Al-Qur'an bukan firman Allah, tapi hanyalah ibarat. Ibarat dari firman Allah, ibaratnya mungkin dari Jibril, mungkin daripada Muhammad, sehingga intinya makhluk juga. Ya seharusnya orang Arab bisa, tapi Allah palingkan mereka. Dan ini tidak benar, ini kebatilan. Yang benar Al-Qur'an itu mukjizat secara sendiri, ya Al-Qur'an merupakan mukjizat secara sendiri. Kita saja enggak usah bicara Al-Qur'an. Kita bandingkan sabda Nabi dengan perkataan manusia biasa, berbeda. Kita baca buku, ya, anak TK nulis, kita baca dengan anak SMA, beda. Meskipun mungkin mereka maksudnya sama, tapi cara pengungkapan berbeda. Kita bedakan anak SMA dengan anak kuliahan, beda lagi cara tulisannya. Apalagi kalau bahasa Arab sangat terlihat. Sangat terlihat, begitu kita dapati ada orang yang pakar bahasa Arab, dia mengungkapinya sangat indah. Oh ini berkat, ini tulisan orang yang berilmu, oh ini enggak. Kita bisa bedakan. Perkataan para salaf dengan perkataan orang khalaf berbeda. Ya. Ulama dengan perkataan orang biasa berbeda. Meskipun bahasa Arabnya sama, hurufnya sama, tapi berbeda. Apalagi antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah tentu berbeda. Jadi yang benar, bahwasanya Al-Quran itu dia mukjizat secara tersendiri. Bukan Allah memalingkan kemampuan manusia untuk bisa bikin seperti. Dan ini bentuk perendahan terhadap Al-Quran. Ini akidahnya Ibrahim An-Nazzam, kemudian diikuti oleh sebagian ulama Asy'ariyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini kajian kita. Tapi demikian saja kajian kita. Ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan depan. Demikian kepada para jamaah Masjid As-Sunnah Bintara dan juga para pemirsa. Apa yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.